بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita akan membaca bab yang kedua. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab, siapa yang mentahqiq tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Bab ini sebenarnya masih dalam rangkaian penjelasan keutamaan tauhid. Masuk di dalam rangkaian penjelasan keutamaan tauhid. Jadi ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Hanya saja dikhususkan pembahasan bab ini karena pentingnya. Karena pentingnya dan agungnya pembahasan ini. Kemudian yang kedua, dikhususkan pembahasan ini untuk menerangkan kadar sempurnanya di dalam bertauhid. Iya. Jadi tahqiq tauhid, ya, pembahasan tentang tahqiq tauhid ini sebenarnya qadrun zaid, kadar tambahan di atas pembahasan tauhid. Karena tahqiq tauhid itu dia ada yang terkait dengan kewajiban dan ada yang terkait dengan hal yang dianjurkan. Baik. Maka diterangkan di dalam bab ini, siapa yang mentahqiq tauhid dia masuk surga tanpa ada hisab. Iya. Tanpa ada hisab. Tidak disebutkan oleh penulis tanpa ada hisab dan tanpa ada adab. Sebab kalau sudah tidak dihisab, berarti tidak ada apa? Tidak ada siksaan. Iya. Maka beliau meringkas di judul ini. Baik. Jadi di sini penegasan yang ingin ditegaskan oleh beliau tentang derajat yang tinggi di dalam tauhid itu. Kadar yang paling sempurnanya, yang paling bagusnya di dalam tauhid. Iya. Yaitu siapa yang mentahqiq dari tauhid, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Apa makna mentahqiq tauhid? Iya. Apa maknanya? Mentahqiq dari tauhid. Tahqiq dari tauhid itu artinya takhlisuhu wa tasfiyatuhu an syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi. Takhlisuhu, mengikhlas, membersihkannya. Wa tasfiyatuhu, dan memurnikannya dari syawa'ib, dari kotoran-kotoran asyirik, syirik wal bid'ah, bid'ah-bid'ah, dan al-ma'asi, maksiat-maksiat. Iya. Jadi ini lengkap semuanya, sempurna di dalamnya. Ini kadar paling tinggi dalam tahqiq tauhid. Iya, syirik itu bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Itu namanya menghilangkan dasarnya. Iya. Dan bid'ah itu bisa menghilangkan kesempurnaan wajibnya. Menghilangkan kesempurnaan wajibnya. Dan maksiat ini celaan di dalam tauhid dan mengurangi pahalanya. Hal yang tidak bagus di dalam tauhid dan apa? Mengurangi pahala dari tauhid tersebut. Baik. Jadi ini tiga hal. Pokoknya di dalam mentahqiq tauhid kembali kepada tiga perkara ini. Dia membersihkan ya dirinya dari syirik, bida-bida dan apa? Maksiat. Ini kadar yang paling pentingnya di dalam tahqiq tauhid. Iya. Dan ini yang dimaksud dengan tahqiq tauhid, mentahqiq dari tauhid tersebut. Iya. Jadi siapa yang mentahqiq dari tauhid ini, nah ini dia dapat pahala masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada apa? Adab. Jadi tauhidnya itu bersih dari syirik, bid'ah dan dosa-dosa. Itu yang paling sempurna ya. Iya. Dan ini saya sebutkan tadi, ini qadrun zaid, kadar tambahan. Kadar paling tinggi, kadar lebih. Jelas ya? Kadar lebihnya. Nah, karena itu di sini hal yang kedua yang perlu kita ketahui setelah kita mengenal apa maksud dari tahqiqut tauhid yang menyebabkan seseorang itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, bahwa maksudnya adalah meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan tauhid. Apakah itu berupa syirik, bid'ah dan apa? Maksiat-maksiat. Iya. Baik. Namun dari sini juga perlu dijelaskan bahwa tahqiq terhadap tauhid itu punya dua tingkatan, punya dua derajat. Iya, ada derajat sifatnya wajib, fardun, derajat yang wajib. Nah, derajat yang wajibnya itu tadi, hilang tiga perkara itu tadi. Apa tadi? Tiga hal. Syirik, bid'ah, dan maksiat-maksiat. Ini derajat wajibnya. Iya. Dan yang kedua ada namanya derajat mustahab, derajat sunnahnya. Iya, derajat sunnahnya itu adalah dengan bentuk hati itu imtila'ul qalbi bil ikbali 'ala Allah. Hati itu penuh dengan ia selalu menghadap kepada Allah, wal unsu bihi, dan tenang bersama Allah, wal inkhila'u an kulli ma siwa, dan berlepas diri dari segala yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu derajat kesempurnaannya, derajat sunnahnya. Derajat sunnahnya di mana jiwanya itu dia selalu menghadap kepada Allah, tenang dengannya dan melepas segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini rincian terkait dengan masalah tahqiq dari tauhid. Jelas ya? Kadang sebagian ulama ada yang membahasakan bahwa tahqiq dari tauhid itu adalah dengan menyempurnakan dasar dari tauhid, ya, dan menyempurnakan dari kesempurnaan tauhid. Kesempurnaannya ada dua, ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang mustahab. Nah, ini sama saja dengan bahasa yang saya pakai tadi. Ya, sebab dasar dari tauhid, ini yang membenarkan tauhidnya. Syirik akbar misalnya kalau ada maka gugur apa? Dari tauhidnya. Kesempurnaan yang wajib, sempurnaan yang wajib dia jaga dirinya dari bid'ah dan apa? Maksiat. Ada kesempurnaan yang mustahab. Ini kesempurnaan dalam bentuk dia selalu menghadap kepada Allah, penuh hatinya kecintaan kepada Allah, dan dia berpaling dari segala yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini namanya tahqiqut tauhid. Ini tingkat paling bagusnya. Jadi kalau seorang sampai ke derajat tahqiqut tauhid, maka pahalanya apa? Dakhalal jannata bighairi hisab. Maka dia akan masuk surga tanpa ada perhitungan, tanpa ada hisab. Iya. Baik. Di dalam Al-Quran, di surah Fatir, pada ayat 32, orang-orang yang bertauhid dibagi menjadi tiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kami wariskan kitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Iya. Jadi kitab ini begitu datang, maka terbagi manusia menjadi tiga golongan. Ada tiga tingkatan. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Yang pertama. Tingkatan yang kedua, lebih tinggi lagi. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan tingkatan yang paling tingginya yang ketiga. Dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Sebagaimana perintah Allah. Sebagaimana syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini tiga tingkatan. Tingkatan pertama, ini orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Tidak ada syiriknya, dasar tauhidnya ada. Jelas ya? Dasar tauhidnya ada. Iya. Tapi dia tidak selamat dari dosa yang selain daripada kesyirikan. Ini dikatakan memzalimi dirinya. Tingkatan yang kedua, ini yang pertengahan. Ya, dia selamat tauhidnya, selamat dari kesyirikan. Dan dia juga lakukan kewajiban-kewajiban. Dia tinggalkan yang diharamkan. Tinggalkan yang diharamkan. Tapi kadang jatuh dalam hal-hal yang makruh. Jelas ya? Kadang dia tinggalkan sebagian hal yang disunnahkan. Maka ini pertengahan namanya. Pertengahan. Dan yang ketiga, ada tingkatan yang paling sempurna ya, paling tingginya. Inilah orang yang selamat dari syirik akbar, selamat dari bida-bida dan dosa-dosa. Ya, dia lakukan segala kewajiban, dia tinggalkan segala yang diharamkan. Bersamaan dengan itu, yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan. Yang makruh dia tinggalkan. Jangankan yang makruh, bahkan sebagian hal yang mubah, yang boleh dia tinggalkan karena khawatir menjatuhkannya kepada hal yang apa? Makruh. Misalnya makan terlalu banyak misalnya. Ya. Itu dia tinggalkan. Jangan sampai ini mubah makan banyak boleh saja, tapi kadang bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang apa? Hal yang makruh. Maka dia tinggalkan hal tersebut. Ini contoh dari golongan yang ketiga ini. Maka ini tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang paling tingginya. Mereka inilah yang dikatakan mentahqiq tauhid. Jadi bisa dipahami dari sini ya, bahwa tahqiqut tauhid itu kadar tambahan di dalam apa? Bertauhid. Iya, kadar tambahan dalam bertauhid. Jadi keutamaan tauhid yang telah disebutkan sebelumnya, ini terkait dengan orang yang syah tauhidnya, benar tauhidnya, dan lepas dari kesyirikan. Kalau ini bab, ini menjelaskan kadar yang paling tingginya, paling bagusnya di dalam bertauhid. Jadi bab ini sekali lagi, dari sisi keutamaan ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Karena sama-sama menjelaskan keutamaan apa? Keutamaan tauhid. Tetapi di bab ini diterangkan bagaimana tingkatan tauhid yang paling tingginya. Derajat yang paling bagusnya ya, yaitu derajat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Ini penting untuk dibahas. Maka penulis di sini akan membawakan dua ayat dan sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana mentahqiq tauhid tersebut. Iya. Bagaimana seorang mentahqiq tauhid tersebut, membersihkan tauhidnya dari syirik, bid'ah dan apa? Maksiat-maksiat. Dan bagaimana sifat orang-orang yang mentahqiq dari tauhid itu. Baik. Jadi ini inti pembahasan terkait dengan bab ini. Ya. Kita lihat ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Ya, Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang menjadi teladan. Kana ummatan, seorang umat teladan, qanitan lillahi, yang selalu patuh taat kepada Allah, hanifan, yang menghadapkan dirinya kepada Allah, walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik, jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala di dalam menjelaskan tentang tahqiq dari tauhid. Diberi contoh panutan di dalam tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah siapa? Panutan di dalam apa? Dalam tauhid. Ya. Karena itu setelah ayat ini disebutkan thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Iya. Jadi beliau dijadikan sebagai panutan yang dicontoh dan diikuti. Iya, dicontoh dan diikuti. Baik. Kita perhatikan ayat surah An-Nahl 120. Dikatakan inna Ibrahima, sungguhnya Ibrahim alaihi salam kana ummatan, adalah seorang umat. Ini telah kita terangkan kemarin ya, bahwa umat itu punya banyak makna. Salah satu makna umat adalah apa? Seorang yang diteladani, seorang yang diikuti. Ya, karena Nabi Ibrahim ini imam, teladan yang diikuti di dalam tauhid. Dan teladan dalam hal mengajarkan kebaikan. Dan berkumpul pada Nabi Ibrahim alaihi salam sifat-sifat dan akhlak yang diteladani dan diikuti. Iya. Qanitan. Qanitan artinya seorang yang khusyuk dan taat. Khusyuk dan taat itu al-qunut. Sebab al-qunut itu ya, artinya dawamut ta'ah. Terus menerus di atas apa? Di atas ketaatan. Ya, walaupun kata kunut itu sendiri punya banyak makna. Ya, punya banyak makna. Ada makna-makna di dalam bahasa kunut. Iya. Ada makna-makna. Ya, dan ini dibahas biasanya di pembahasan ilmu. Ya, kan ada di bab sholat itu bab tentang kunut. Di sholat tarawih. Ya, di sholat malam. Nah, itu dibahas tentang makna kunut di situ. Salah satu dari makna kunut memang kunut yang dibaca di sholat malam. Iya. Tapi kunut itu yang diinginkan di sini adalah terus di atas ketaatan. Terus di atas ketaatan. Nah, ini pokok dari makna kunut. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wayarju rahmata rabbihi. Ya, apakah sama dengan orang yang dia itu selalu qanit di atas ketaatan? Bagaimana di atas ketaatannya? Ya, sepanjang malam dia sujud dan berdiri takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-nya. Maka ini bentuk dari kunut. Ya, qanitan lillahi, kepada Allah. Hanifan. Hanifan dari kata al-hanaf, yang artinya al-mail. Ya, yang condong. Ya, condong. Karena hanifan artinya dia mail, condong kepada tauhid, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kesyirikan. Atau hanifan, orang yang selalu menghadap kepada Allah. Mengarah berjalan kepada Allah dan berpaling dari segala yang selain Allah. Berpaling dari segala yang selain Allah. Ya, memang ini dua makna ya. Pada makna, apa namanya? Al-Hanif. Ya. Jadi bisa bermakna orang yang condong kepada tauhid, dia tinggalkan kesyirikan. Dan bisa bermakna al-mukbil ilallah al-mu'rid amman siwahu. Orang yang selalu menghadap kepada Allah dan dia berpaling dari segala yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini al-hanif. Ya. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini lam yaku sama sekali. Ya, sama sekali dia tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi kalimatnya itu lam yaku sama sekali. Ya, dia tinggalkan kesyirikan itu dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan badannya. Hatinya itu hanya menghadap kepada Allah. Dia berpaling dari segala yang selain Allah. Hanya condong kepada tauhid, dia tinggalkan segala kesyirikan. Lisannya terbukti Nabi Ibrahim bagaimana dia tegaskan kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sungguhnya saya berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku. Itulah yang aku ibadahi. Dan dengan badannya beliau tinggalkan ayah dan kaumnya. Iya. Dia tinggalkan ayah dan kaumnya yang jatuh di dalam kesyirikan. Maka beliau ini sama sekali tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi kalau dilihat Nabi Ibrahim dalam hal tersebut sangat jauh dari kesyirikan. Ini sifat paling lengkap untuk ahli tauhid. Baik. Jadi dari ayat ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim orang yang paling bagus mentahqiq tauhid. Iya. Dalam merealisasikan makna tauhid, dia yang paling bagusnya. Dan Nabi Ibrahim di sini disifatkan dengan 4 sifat. Disifatkan dengan berapa sifat? 4 sifat. Maka siapa yang ingin mentahqiq tauhid sehingga dia masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa adab, maka hendaknya dia memperhatikan berapa? 4 sifat Nabi Ibrahim ini. Sifat yang pertama, kana ummatan. Dia adalah panutan. Iya, ini sifat tertingginya dari ahli tauhid. Dia itu mengajak manusia kepada tauhid. Menyuruh manusia kepadanya. Menjadi panutan manusia di dalam tauhid. Iya. Menjadi panutan manusia di dalam tauhid. Baik. Jadi ini sifat yang pertama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena beliau telah dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, banyak ujiannya. Tapi Ibrahim menyempurnakan ujian dari yang ditelantarkan, semuanya disempurnakan. Maka Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau imam di tengah manusia. Iya. Jadi penegasan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah imam, panutan ya, di tengah manusia. Iya. Dan harusnya seperti itu, ahli tauhid. Orang yang mengajak kepada tauhid, itu mengajak kepada bersatunya umat. Iya. Dan tauhid itulah yang mempersatukan umat. Tauhid itulah yang mempersatukan dari umat ini. Ya, kalau ada yang bercerita tentang persatuan, bagaimana umat itu bersama di atas satu hati, maka itu jalannya adalah dengan apa? Dengan bertauhid dan mengamalkan tauhid dengan sebenarnya di dalam kehidupan, dengan hatinya, lisannya, dan amalan tubuhnya. Baik, sifat yang kedua, qanitan lillahi. Qanitan lillahi. Iya. Al-qunut, yang artinya dawamut ta'ah. Dia selalu terus-menerus di atas ketaatan. Terus-menerus di atas ketaatan. Iya. Ini sifat yang kedua dari ahli tauhid. Iya. Jadi dia bukan lakukan kewajiban saya. Bukan dia tinggalkan yang diharamkan saya. Sebab kata qanit lebih daripada itu. Ya, yang sunnah-sunnah itu dia kerjakan. Hal-hal yang makruh dia tinggalkan. Itu qanitan. Orang yang qanit. Dan di sini bahasakan lillahi. Tambih untuk ikhlas. Bahwa orang yang qanit taat karena Allah itu tidak ada riya di dalamnya. Tidak mencari-cari sanjungan dan pujian manusia. Bukan untuk didengar. Ya. Dan dikatakan oleh manusia begini. Baik. Qanitan lillahi hanifan. Ini sifat yang ketiga. Hanifan. Jadi sifat dari orang yang mentahqiq tauhid, dia adalah seorang yang hanif. Selalu di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari segala yang selain Allah. Dan ini sifat yang agung ya. Kalau sampai ke dalam jenjang paling tingginya, dia hanya ya, mencari ridha dan cinta Allah, berpaling dari selainnya. Terlihat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat bagaimana dia menghadap ke negeri akhirat, dunia tidak ada apa-apa baginya. Dia hanya melihat kepada ketaatan, berpaling daripada dosa dan kemaksiatan. Ini hanif dengan makna ini lebih tinggi. Iya. Baik, ini sifat yang ketiga. Dan sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin, sama sekali tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Tidak bersama kaum musyrikin, tidak dalam hal yang sedikit, tidak pula dalam hal yang banyak. Tidak dalam bentuk apapun. Tidak dalam bentuk apapun. Iya. Baik. Dan ini tentunya sudah kita bahas ya. Iya. Tidak bersama kaum musyrikin dalam segala hal, dalam segala bentuk. Karena kaum musyrikin itu mereka adalah musuh-musuh Allah, dan seorang mukmin tidak mencintai musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dilarang. Padahal yang terkait dengan dunia, perkara yang sebatas pada dunia saja, itu tidak dilarang. Seorang itu berbuat baik kepada orang kafir. Ya, sebab berbuat baik itu bukan artinya mencintai. Bukan artinya mencintai. Karena seorang itu berbuat baik kepada siapa saja dari makhluk, termasuk kepada hewan-hewan, dia dapat pahala. Ya. Demikian pula berbuat baik kepada orang kafir, berlaku adil kepada mereka, tidak mendzalimi mereka, yaitu adalah hal yang diperintah di dalam syariat. Iya. Bukan perkara yang dilarang. Tapi yang dilarang adalah memberikan loyalitas. Ikut dalam kesyirikan mereka. Ikut di dalam kekafiran mereka. Cinta dan ridha terhadap kekafiran dan kesyirikan mereka. Ini yang dilarang. Baik. Jadi terkumpul dari sini ada empat sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah empat sifat orang yang mentahqiq dari tauhid. Apa empat sifatnya? Yang pertama, kana ummatan, dia panutan. Yang kedua, qanitan lillah. Yang ketiga, hanifan. Dan yang keempat, lam yaku minal musyrikin, sama sekali tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Dan sifat yang keempat ini, tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan sama sekali, ini yang paling ditekankan di sini dalam tahqiq tauhid. Jelas ya? Karena itu tadi saya sebutkan bahwa derajat tahqiq tauhid itu ada berapa derajat? Ada dua. Ada derajat yang wajib, ada yang derajat yang sunnah. Jadi kalau derajat wajibnya dia tunaikan, derajat wajibnya apa tadi? Membersihkan diri dari syirik, bid'ah dan apa? Dosa-dosa. Derajat wajibnya dia tunaikan, maka dia sudah sampai ke dalam tahqiq tauhid. Yang sunnah ini pelengkap. Nah, disinilah manusia berjenjang. bertingkat-tingkat. Karena itu beda tingkatannya para sahabat, beda tingkatannya para nabi dengan para sahabat. Beda tingkatannya para sahabat dengan umat Islam yang datang setelahnya. Karena berjenjang di dalam tahqiq apa? Tauhid ini. Tahqiq dari sisi kewajibannya dan dari sisi apa? Kesempurnaannya. Iya. Kalau mau lihat yang sempurna dari segala sisi, pada derajat yang wajib dan derajat yang sunnahnya mentahqiq tauhid, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifatnya. Dengan 4 sifatnya. Nah, ini derajat yang paling sempurna. Karena dikumpulkan di dalamnya, apa? 2 hal. 2 derajat sekaligus. Tahqiq tauhid pada tingkat wajibnya dan tahqiq tauhid pada tingkat apa? Yang disunnahkannya. Baik.